kami angkat selanjutnya pertanyaan dari telepon. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Abigail di Tambun. Ustaz, kadang-kadang kan kita zakat fitrah di suatu yayasan yang sekaligus menjadi amil zakat. Kurang jelas, amil zakat kenapa? Amil sebagai amil zakatnya gitu kan, yeah. Menerima zakat itu. Yeah. Jadi di yayasan itu kan banyak karyawan. Yeah. Karyawannya itu kan pas waktu lebaran itu kan ada yang mudik, Ustaz. Yeah. Jadi dari yayasan itu dikasih zakat fitrah, tetapi kan penerimaan kepada karyawannya itu kan harinya setelah dia mudik, kan. Apa itu acara boleh? Sebentar, sejak dulu ya. Boleh kalau karyawan yang akan berangkat tadi mewakilkan. Kalau dia adalah fakir miskin, kalau dia sebagai fakir miskin, saya mau mudik, tolong terima dulu oleh Anda, nanti setelah kembali saya pegang dulu Anda, nanti saya berikan kepada saya, boleh. Kalau dia fakir miskin. Kalau dia jatah sebagai amil, bila dia adalah lembaga yang ditunjuk resmi oleh negara, insya Allah tidak ada masalah. Kalau semuanya kayak kita tadi sekolahan, ya, anak-anak itu kan sebelum waktunya di sekarang kan dimintain zakat fitrah di setiap sekolahannya, kan gitu kan. Anak kita kan pas lebaran mudik, kan. Apa perlu, kalau kita tidak baik kurang afdol, apa perlu kita zakat fitrah lagi ke tempat kita kembali gitu, kan. Artinya ke kampung kita itu, kan. Sampaikan ke pihak sekolahnya bahwa cara ini adalah cara yang salah, yaitu menyerahkan zakat fitrah. Kalau mereka hanya mengkoleksi saja, mengumpulkan saja, nanti mereka serahkan kepada fakir miskin tanggal 28-29, tidak ada masalah. Tapi ketika mereka terima di hari terakhir sekolah, dan biasanya disuruh ke sekolah, sekarang sudah hari terakhir sekolah kan, masih 7 hari lagi, diserahkannya kepada fakir miskin, ini sedekatul fitr, zakatul fitr, bukan zakat Ramadan. Fitr belum masuk, masih 7 hari lagi. Setelah diterima oleh fakir miskin, habis hari ini, pada hari Idnya mereka kelaparan lagi. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bertentangan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dikhawatirkan ditolak, maka pada 1 atau 2 hari sebelum Id, keluarkan lagi zakat al-fitr Anda. Wabillahi taufiq.